Kaffa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'du. Faqala al mu'allifu hafidhahullahu ta'ala fadlu salati ala nabiyyi sallallahu alaihi salam. Keutamaan amal berupa bersolawat teruntuk Nabi sallallahu alaihi salam. Nabi sallallahu alaihi salam mengatakan, man sholla alaiya salatan sallallahu alaihi biha asyran, barang siapa yang bersolawat untukku sebanyak sekali, maka Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat untuknya biha, dengan sebab satu solawatnya tersebut, asyran sebanyak 10 kali. Diriatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa yang dimaksud dengan salawat Allah untuk malaikat? Maka di sini terdapat beberapa penjelasan. Yang pertama adalah penjelasan Sufyan Ats-Tsauri dan sejumlah ulama yang lain. Beliau-beliau mengatakan, salatu Rabbi, salawat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya adalah rahmah, limpahan kasih sayang Allah kepada hambanya. Sedangkan salawat malaikat untuk seorang hamba adalah permohonan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada orang tersebut. Sedangkan Al-Bukhari dalam sahihnya menyebutkan perkataan seorang tabi'in, Abu'l-Aliyah. Abu'l-Aliyah mengatakan, salatullahi, salawat Allah untuk hambanya maknanya adalah sana'uhu alaihi indal malaikati, sanjungan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba di hadapan para malaikat. Wa salatul malaikati du'a'u, sedangkan salawat para malaikat kepada untuk seorang hamba adalah doa kebaikan yang diucapkan, yang disampaikan, yang dipanjatkan oleh para malaikat kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang tersebut. Dari dua penjelasan ini, pensyarah tidak menyampaikan mana yang dipilih. Kemudian ada keterangan tambahan dari Sa'id Al-Qahtani, beliau mengatakan, wahada huwa shawab, pendapat Abu'l-Aliyah tentang makna salawat inilah yang benar. Ada lagi penjelasan yang ketiga adalah penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas mengatakan, yusalluna yubarikuna, makna bersolawat adalah mendoakan keberkahan. Ayyata'una lahu bil barakati, mendoakan keberkahan untuk seseorang. Sedangkan Al-Qadhi rahimahullah ta'ala mengatakan, salawat yang berasal dari Allah maknanya adalah limpahan kasih sayang Allah, dan tat'ifu ajrihi, Allah memberikan pahala yang berlipat-lipat untuk seseorang. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha, siapa yang datang membawa satu kebaikan, maka untuknya 10 kali lipat kebaikan tersebut. Maka di sini sama persis dengan masalah selawat. Barang siapa yang berselawat satu kali, maka untuknya 10. Waqad takunu salatu ala wajhiha wa dhahiriha, dan boleh jadi makna salawat Allah subhanahu wa ta'ala atas hambanya adalah sebagaimana bentuknya, bentuk nyatanya, atau zahiriha, makna zahirnya. Tashrifan lahu bainal malaikati, sebagai bentuk pemuliaan orang tersebut di hadapan para malaikat. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang lain, wa in dzakarni fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum, Jika hambaku menyebut-nyebut namaku di kumpulan banyak orang, maka aku akan menyebut-nyebut nama hambaku tersebut di satu perkumpulan yang lebih baik dari perkumpulan manusia. Maka ada banyak, maka ada beberapa penjelasan tentang makna salawat Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba. Ya, tadi disampaikan ada penjelasan Sufyan ats-Tsauri, demikian juga Ibnu Abbas. Dan penjelasan yang dinilai adalah penjelasan yang paling baik oleh banyak ulama, semacam Ibnu Al-Qayyim dalam Jala'ul Afham, dan banyak ulama yang lain, adalah penjelasan Abu Aliyah yang mengatakan bahasanya salawat Allah Subhanahu wa taala untuk para malaikat maknanya adalah sanjungan Allah Subhanahu wa salawat Allah untuk seorang hamba maknanya adalah sanjungan Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba di hadapan para malaikat. Kemudian hadis yang kedua adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu qabri aidan wa sallu alayya fa inna salatakum tabluruni haitsu kuntum. Janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai aidan, sebagai aid, sebagai tempat perayaan. Wa sallu alayya, dan bersholawatlah kalian untukku, fa inna salatakum, maka sesungguhnya selawat kalian untukku, tabluruni, akan sampai kepadaku, haitsu kuntum, di mana saja kalian berada. Dihadkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad, dan dinilai sahih oleh Al-Albani dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjadikan kuburan beliau sebagai aid, sebagai tempat perayaan. Aid itu maknanya adalah ma yu'adu ilaihi, satu tempat yang orang sering kembali ke sana. Sehingga maknanya janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai sebagai aid yang kalian kembali kepada ke sana, kalian sering pergi ke sana. Mata aratum antusallu alayya, kapan saja kalian berkeinginan untuk bersolawat untukku. Maka di sini pensyarah menjelaskan bahasanya yang dimaksud menjadikan kubur Nabi sebagai aid adalah menjadikan kubur Nabi sebagai tempat yang sering dikunjungi. Orang bolak-balik mengunjunginya. Ini berarti menjadikan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai aid. Jika menjadikan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai aid adalah terlarang, maka menjadikan kuburan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih terlarang lagi. Tentu lebih jelek lagi. Maka menjadikan kuburan sebagai aid itu memiliki atau mencakup dua makna, dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah yang disampaikan di sini, bahwasanya menjadikan kubur sebagai aid adalah menjadikan kubur sebagai tempat yang sering diziarahi. Orang bolak-balik ke kubur, ini menjadikan kubur sebagai aid. Oleh karena itu para sahabat setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidaklah semacam Ibnu Umar. Ibnu Umar itu meskipun beliau tinggal di kota Madinah, beliau jarang-jarang ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau pulang dari safar. Kalau pulang dari safar, beliau ada urusan untuk keluar kota, maka beliau bepergian, maka pulang bepergian, sholat di masjid. Lalu setelah itu, ya, maka ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika beliau mukim, ya, ketika beliau dalam kondisi di dalam kota, maka beliau tidak menjadikan, tidak memiliki hobi, tidak memiliki kebiasaan bolak-balik ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka makna id yang pertama, menjadikan kuburan sebagai perayaan, ya, atau sebagai makna yang pertama adalah menjadikan kuburan sebagai tempat yang sering dikunjungi. Kemudian yang kedua adalah menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Ada event-event tertentu di mana orang berkumpul, ya, orang pada berkumpul, ya, karena ini haulnya ulang tahun kematiannya wali ini, maka orang pada kumpul, ya, di makamnya dan mengadakan beberapa acara. Maka ini makna yang kedua dari menjadikan kubur sebagai id. Dua-duanya terlarang, baik makna yang pertama ataupun makna yang kedua. Wasallu alayya fa inna salatakum tabluruni haitsu kuntum. Artinya janganlah kalian memaksa-maksakan diri, menyusahkan diri, al-mu'awwada ilayya, dengan kembali, dengan pergi ke kuburku. Karena istarnaitum, kalian sudah cukup. Kalian tidak perlu bersusah-susah ke kuburku, kalian sudah cukup dengan berselawat kepadaku di tempat di mana saja kalian berada. Maka bahwa hadis ini menunjukkan bahasanya banyak orang ketika itu di zaman Nabi hidup sudah punya sangkaan bahwasanya doa atau selawat orang yang jauh posisinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sampai kepada Nabi. Ya, maka Nabi menghapus anggapan tersebut, di mana saja kalian berada, kalian berselawat untukku, selawat kalian sampai. Ibn Taimiyah mengatakan hadis ini yusiru, mengisyaratkan atau menunjukkan bahwasanya selawat dan salam itu aku dapatkan dari kalian ma'akurbikum, baik kalian bersolawat dan posisi kalian dekat dengan kuburku, au wabu'dikum, atau posisi kalian jauh dari kuburku. Fala hajata bikum ila ittikhadhi aidan, maka kalian tidak memiliki hajat dan kebutuhan untuk menjadikan kuburku sebagai tempat perayaan, sebagai tempat yang sering dikunjungi, bolak-balik dikunjungi. Karena sama saja mau berselawat di samping makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kamu berselawat di Indonesia, atau kamu di tempat yang lain, itu nilainya sama. Kemudian Ibn Taimiyah mengatakan, maka hadis ini dalil terlarangnya syadurihal, mengadakan safar, bepergian dengan niatan, dengan tujuan pergi ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kubur-kubur yang lain. Wal masyahid, masyahid jamak dari masyhad. Masyhad artinya adalah kuburan yang diagungkan. Ya, ada kuburan yang dibangun, diberi bangunan, ya. Nah, ini kuburan yang dibuat bangunan karena ini dianggap sebagai orang istimewa, itu disebut masyhad. Lianna dzalika min ittikhadhi a'yadan, karena perbuatan ini termasuk menjadikan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai aid, yaitu dengan makna yang pertama. Dengan artinya menjadikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat yang bolak-balik dikunjungi. Kemudian hadis berikutnya tentang salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-bakhilu man dzukirtu indahu. Orang yang pelit adalah orang yang disebutkan namaku di sisinya, falam yusalli alayya, lalu dia tidak bersalawat untukku. Diatkan oleh Tirmidzi dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mula Ali Qori ya, mula itu gelaran semacam syekh kalau di Arab, semacam kiai kalau di Indonesia. Mula itu adalah gelaran untuk ulama di daerah India, Pakistan, Afghanistan, yang disebut mula. Mula Ali Qori, salah seorang ulama India, beliau mengatakan, faman lam yusalli alaihi, siapa saja yang tidak berselawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia telah menjadi orang yang pelit. Wa mana'a nafsahu, dan dia mencegah dirinya untuk mendapatkan takaran yang istimewa, yaitu takaran pahala yang istimewa. Maka tidak ada satupun orang yang lebih pelit daripada dirinya. Al-Munawi mengatakan, falam yusalli alayya, lalu dia tidak bersolat untukku karena dia pelit terhadap dirinya sendiri. Di mana dia cegah dirinya sendiri untuk mendapatkan 10 salawat Allah subhanahu wa ta'ala jika dia mau bersolat untuk Nabi satu kali saja. Maka hadis ini adalah celaan bagi siapa saja di antara kita yang ketika mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tidak mengucapkan salat untuknya. Demikian juga ketika menyebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam dan kita tidak berselawat untuknya. Dan hadis-hadis tentang keutamaan salawat adalah dalil menunjukkan keutamaan dan keistimewaan para ulama yang menekuni ilmu hadis. Karena mereka adalah manusia yang paling banyak bersolawat teruntuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membacakan hadis, mereka menulis hadis, dan mereka bersolawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berulang kali. Maka hadis-hadis tentang keutamaan bersolawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah di antara bukti yang menunjukkan keistimewaan para ulama yang menekuni hadis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis berikutnya, innalillahi malaikatan sayyahin, sesungguhnya Allah subhanahu wa taala memiliki malaikat yang kerjaannya jalan-jalan, fil ardi, di muka bumi, yuballighuni min ummatis salama, yang tugas malaikat yang jalan-jalan tadi adalah menyampaikan untukku segala ucapan salam dari umatku untukku. Diriatkan oleh An-Nasa'i dan dinilai oleh Al-Albani dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sayyahin adalah sifatun mubalaghatun, adalah bentuk hiperbol ya, untuk sa'ih. Sa'ih diambil dari kata kerja saha yang artinya zahaba, artinya pergi. Pada asalnya diambil dari sa'ih yang artinya adalah air yang mengalir al-mumbasit alal ardi, yang terhampar mengalir di dataran rendah, alal ardi di permukaan tanah, air yang mengalir di mengalir di dataran rendah dari permukaan bumi. Maka dalam hadis ini terdapat dorongan untuk mengucapkan salat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan dan memuliakan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bukti menunjukkan mulianya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala menugasi banyak malaikat yang mulia untuk membawa untuk melaksanakan hadza sya'an al-fakhim, satu amal, satu perkara yang sangat-sangat agung ini. Maka hadis ini menunjukkan mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala menugasi banyak malaikat yang Allah tugasi untuk jalan-jalan di seluruh muka bumi. Siapa yang bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat inilah yang menyampaikan kepada Nabi bahasanya umatmu si fulan telah mengucapkan selawat dan salam untukmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua siapa saja yang berselawat, maka akan datanglah malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di alam kubur dan menyampaikan bahasanya fulan bin fulan adalah orang yang telah berselawat untukmu. Sehingga hadis ini dalil, hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk menguatkan pendapat bahasanya orang yang sudah mati tidak mendengar apa yang dikatakan, diteriakkan oleh orang yang hidup di samping kuburnya. Karena adanya malaikat yang bertugas untuk mengucapkan, menyampaikan salam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk nabinya, ini bersifat umum, baik orang tersebut bersolawat jauh dari Nabi ataukah bersolawat di samping Nabi. Semua orang yang bersolawat, bersolawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan ada malaikat yang menyampaikannya kepada Nabi, meskipun dia bersolawatnya jejer Nabi dan di sebelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis ini dalil bahasanya sekalipun orang itu berteriak-teriak berselawat di samping makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tahunya tidak langsung. Meskipun orang itu berteriak-teriak di samping makam Nabi, itu Nabi mengetahui kalau orang ini berselawat untuk beliau tidak langsung, akan tetapi melalui perantaraan malaikat. Maka hadis ini dalil bahwasanya orang yang setelah meninggal dunia itu tidak mengetahui apa yang dikatakan, apa yang diucapkan oleh orang yang hidup, meskipun orang yang hidup tersebut teriak-teriak di samping makam orang yang telah meninggal. Dan pendapat ini bahasanya orang yang sudah mati itu tidak mendengar apa yang diteriakkan oleh orang yang berteriak-teriak di samping kuburnya adalah pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama ahlu sunnah dalam masalah ini. Ini sebagian ulama ahlu sunnah berpendapat bahasanya mayit mendengar apa yang diteriakkan oleh orang yang hidup di samping kuburnya. Namun ingat bahasanya ulama ahlu sunnah yang mengatakan bahasanya mayit itu mendengar bukan berarti membolehkan orang untuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Cuma beliau mengatakan mendengar. Ini tidak mengatakan mendengar, ini bukan berarti melegalkan kemusyrikan yang dilakukan oleh sebagian orang di kubur sebagian manusia. Sehingga masalah ini, malaikat mayit itu mendengar atau tidak mendengar, adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah di antara ulama ahlu sunnah. Akan tapi kita katakan, seandainya jika kita mengambil pendapat yang mengatakan tidak mendengar, maka ini di sampingnya adalah pendapat yang lebih kuat dari sisi dalil. Yang kedua, pendapat ini lebih aman. Ini karena dengan pendapat ini maka kita mencegah maka berarti kita mengkat orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan minta-minta di sisi kubur sebagian orang. Kita katakan, apa perlunya? Apa gunanya minta-minta datang ke kubur wali dan minta-minta? Mau teriak-teriak si wali enggak dengar. Maka kita pilih pendapat ulama yang mengatakan bahasa mayat tidak mendengar. Yang pertama karena ini yang lebih kuat dari sisi dalil. Di antara dalilnya adalah hadis yang baru saja kita baca. Bahasanya Nabi itu tahu ada umat yang bersolawat itu tidak langsung. Dimanapun orang itu bersolawat, Nabi mendengarnya tidak langsung. Tapi Nabi tahunya tidak langsung, akan tapi dengan perantaraan malaikat. Dan yang kedua, dengan ini maka lebih menyelamatkan akidah umat. Meskipun kita berkeyakinan bahasanya ulama ahlu sunnah yang mengatakan mayit itu mendengar, tentu sama sekali tidaklah bermaksud dengan pendapat ini mengizinkan orang untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis berikutnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min ahadin yusallimu alayya," tidak ada seorang pun yang berucap salam untukku, "illa radallahu alayya ruhi," kecuali Allah Subhanahu wa taala mengembalikan rohku pada diriku, pada badanku, "hatta arudda alaihi salama," sehingga aku menjawab ucapan salamnya. Diriwayatkan oleh Abu Daud, dinilai hasan oleh Al-Albani dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tentang masalah ini, Al-Baihaqi Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, al-anbiya'u para nabi setelah mereka kubidu, setelah mereka wafat, ruddat ilaihim arwahuhum, arwah mereka dikembalikan ke badan mereka. Fahum ahya inda rabbihim, maka mereka para nabi adalah orang-orang yang hidup di sisi Rabb mereka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang lain, bahasanya Nabi Musa itu salat dalam di alam kuburnya. Mengerjakan salat di alam kuburnya. Namun keterangan ini bukan berarti adalah melegalkan orang untuk meminta-minta kepada para nabi dan berdoa kepada para nabi dan meminta kepada para nabi yang sudah mati. Kenapa? Karena kehidupan mereka adalah kehidupan alam barzakh dan bukan kehidupan dunia. Sebagaimana dikatakan oleh Baihaqi, ahya inda rabbihim, bukan hanya ahya titik, ahyaun inda rabbihim, hidup di sisi Rabb mereka, artinya kehidupan khusus yang jangan dianggap sama dengan kehidupan manusia di dunia. Wa qala aidan Baihaqi juga mengatakan kalimat radallahu alayya ruhi maknanya wallah alam illa waqad radallahu alayya ruhi, kecuali Allah telah mengembalikan nyawaku. Fa'arudu alaihi salam, lalu aku membalas ucapan salamnya. Ya, karena pihak kita tadi mengatakan bahwasanya para malaikat, para nabi itu hidup di alam kubur karena arwah mereka dikembalikan kepada badan mereka, maka pengembalian arwah kepada badan itu bukan hanya ketika ada selawat. Sehingga di sini ila radallahu alayya ruhi itu maknanya adalah ila qad radallahu alayya ruhi, kecuali sungguh Allah telah mengembalikan nyawaku, karena kemarin-kemarin sudah nyawa itu sudah dikembalikan. Fa ahdatsallahu audan ala badain. Ini ada kalimat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memperbarui pengembalian ala badain pada permulaan. Wallah alam apa yang dimaksud dengan kalimat ini, namun mungkin kurang lebih maknanya adalah bahwa hadis itu nampaknya bahwasanya pengembalian roh itu baru terjadi ketika ada orang yang mengucapkan salam, padahal sebelumnya arwah itu, arwah para nabi memang sudah dikembalikan. Kemudian penulis kitab Aunul Ma'bud Sarah Sunan Abu Dawud mengatakan dalam bahasa Arab terdapat kaidah, jika jumlatul hal, kalimat yang berstatus sebagai hal, itu dimulai dengan fi'il madhi kudirat fihi, maka ada kata-kata yang ditakdirkan di sana. Contohnya firman Allah di surat An-Nisa ayat 90, auja'ukum hasirat suduruhum, atau datang mereka orang-orang kafir kepada kalian, atau datang mereka kepada kalian hasirat suduruhum, maka sempitlah dada-dada kalian atau dada-dada mereka. Maknanya ini ada kata-kata yang ditakdirkan, yaitu qad hasirat suduruhum. Wa kadza hauna, maka demikian pula dalam hadis ini yuqaddar qad, ditakdirkan ada kata-kata qad. Wal jumlatu madhiyatun sabiqatun ala salam al waqi' min kulli ahadin. Dan kalimat ini ila qadallahu alayya ruhi adalah madiyah, adalah kalimat yang menunjukkan telah berlalu, sabiqatun telah lebih dulu, assalam al-waqi' min kulli ahadin, lebih dulu daripada ucapan salam yang dilakukan oleh siapapun. Maksudnya pengembalian roh itu telah terjadi dulu-dulu sebelum ucapan salam siapapun untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hatta laysa li ta'lil, dan hatta tidaklah menunjukkan li ta'lil untuk menyebutkan sebab. Ya, mungkin redaksi Abu Dawud itu bukan illa namun hatta. Hatta qadallahu alayya ruhi, atau maaf. Hatanya yang setelah yang berikutnya. Hatta arudda alaihi salama. Nah, hatta di sini hatta arudda alaihi salam itu bukan li ta'lil untuk menunjukkan sebab, namun bal li mujarradil atfi, namun cuma sebagai kata penghubung saja, sehingga hatta di sini maknanya adalah wau. Ila radallahu alayya ruhi wa aruddu alaihi salama. Ini maknanya. Fasal takdirul hadis, sehingga makna hadis ini adalah tidak ada seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku kecuali qad radallahu alayya ruhi, Allah telah mengembalikan ruhku ke badanku sebelum itu. Wa aruddu alaihi, lalu aku menjawab ucapan salamnya. Dan Nabi SAW mengetahui kalau ada seorang yang mengucapkan salam untuk beliau, itu setelah diberitahu malaikat sayyihin sebagaimana dalam hadis sebelumnya. Wallahu a'lam. Kemudian bab berikutnya adalah bab masalah ibsa'us salam, menyebar luaskan ucapan salam. Nabi SAW mengatakan la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidaklah benar-benar beriman sampai kalian saling mencintai sesama orang yang beriman. Maka iman di kalimat yang pertama dengan kalimat kedua berbeda. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian itu beriman. Meskipun iman itu adalah iman yang kecil sekalipun, maka orang yang punya iman akan masuk surga. Wala tu'minu hatta tahabu, namun kalian tidak akan beriman dengan iman yang sempurna, hatta tahabu, sehingga kalian saling mencintai. Awala adulukum ala syai'in, tidakkah kutunjukkan kepada kalian satu amal, idza fa'altumuhu, jika kalian mengerjakannya, tahabbtum, maka akan muncullah rasa cinta di antara sesama kalian. Afsus salama bainakum, sebarkanlah ucapan salam di antara kalian. Diriatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka disebarkannya ucapan salam adalah sebab terjadinya atau munculnya al-mahabbah, rasa cinta itu baknya kebanyakan ini. Li'anat salam, karena ucapan salam tidaklah muncul, tidaklah meluncur dari mulut seseorang kecuali dari seorang yang jernih hatinya, dan seorang yang tawaduk, dan seorang yang rendah hati. Itulah orang yang mau mengucapkan salam kepada orang lain. Kalau seorang itu lagi jengkel, lagi keruh hatinya dengan orang ini, dengan si A, maka tidak bakalan dia mengucapkan salam kepada si A. Demikian pula orang yang sombong, orang yang merasa hebat, merasa wah daripada yang lain, tentu dia akan sungkan, dia tidak akan mau mengucapkan salam pada orang lain. Dan semua orang yang hatinya jernih, seorang yang tawadhu, seorang yang rendah hati, yuhibbuhun nas, akan disukai oleh banyak orang. Tidakkah Anda lihat bahasanya orang-orang yang sombong, orang-orang yang zalim, orang-orang yang sombong, mereka jarang-jarang mengucapkan salam kepada orang lain. Wa dzalika, dan hal tersebut dikarenakan kesombongan, dan kesombongan mereka. Fala jaroma, maka tidaklah aneh jika manusia membenci mereka. Maka karena ulah mereka sendiri, yaitu tidak mau mengucapkan salam kepada orang lain, maka ini menjadi sebab mereka mendapatkan permusuhan dan kebencian dari banyak orang. Afsus salam diambil dari kata-kata ifsa, artinya al-isya'ah wal-ikthar, menyebarkan dan memperbanyak. Maka dalam hadis ini terdapat motivasi yang sangat besar, motivasi habis-habisan yang diberikan oleh Nabi SAW agar seorang itu menyebarluaskan ucapan salam dengan memberikan ucapan salam kepada seluruh kaum muslimin, kepada setiap orang Islam, baik Anda kenal dia, baik Anda kenal dengan orang tersebut siapa namanya, ataupun Anda tidak mengenal dirinya siapakah namanya. Wassalam dan ucapan salam adalah sebab pertama atau jalan pertama untuk timbulnya kedekatan hati. Maka ucapan salam adalah kunci istijlab untuk mendatangkan rasa cinta, perasaan simpatik orang lain. Dan dengan tersebarnya ucapan salam, maka akan kokohlah kedekatan di antara kaum muslimin sebagiannya dengan sebagian yang lain, dan akan menampakkan siar kaum muslimin, yaitu ucapan salam itu sendiri, karena dia adalah siar kaum muslimin yang membedakan kaum muslimin dari yang lainnya, min ahlil milal, dari berbagai penganut agama-agama yang lain. Di samping gemar mengucapkan salam, itu adalah min riyadhatin nafsi, adalah latihan untuk badan, latihan untuk jiwa, melatih jiwa. Waluzumut tawadhu, dan berarti selalu melakukan hal-hal yang membuktikan ketawaduan, dan berarti mengagungkan kehormatan kaum muslimin. Absus salam bainakum, sebagalah ucapan salam di antara kalian, di sini amr, namun para ulama memahaminya sebagai amrul istihbab, sebagai perintah anjuran. Maka yang Nabi perintahkan bukan hanya mengucapkan salam, namun yang Nabi perintahkan adalah menyebarkan salam, yaitu memperbanyak mengucapkan salam, yaitu mengucapkan salam kepada semua orang dan tidak pilih-pilih. Bukan hanya yang dikenal, bukan hanya kawan, namun semua muslim, asal kita yakin tahu ini adalah muslim, maka Nabi perintahkan kita untuk mengucapkan salam padanya. Dan Nabi sampaikan dalam hadis yang lain, di antara ciri-ciri dekatnya hari kiamat adalah ketika ucapan salam itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang dikenal saja. Orang sudah tidak lagi mau mengucapkan salam kepada sesama muslim ketika muslim tersebut bukanlah kawannya. Kemudian hadis ini menunjukkan apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah di Kitabul Iman, bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan seseorang ke dalam surga itu dikaitkan dengan iman. Maka janji masuk surga itu muta'alliqatun bil iman, itu dikaitkan dengan nama iman. Kemudian berikutnya adalah sebuah atsar riwayat dari seorang sahabat Amr bin Yasir radhiyallahu anhu, yang diriatkan oleh Bukhari. Sahabat Amr bin Yasir mengatakan, salasun man jama'ahuna faqad jama'al iman. Ada tiga perkara, siapa yang tiga perkara itu ada pada dirinya, maka dia telah mengumpulkan iman dalam dirinya. Al-insafu minafsika, bersikap adil terhadap diri sendiri. Yang kedua adalah badlus salami lil alami, menyebarkan ucapan salam kepada semua orang. Wal infaqu minal iktari, dan membelanjakan harta padahal dalam kondisi ekonomi susah. Maka beliau sahabat Amr bin Yasir radhiyallahu anhu mengatakan, salasun ay salasu khisalin, ada tiga perkara. Siapa yang ada pada dirinya tiga perkara ini, maka dia telah mengumpulkan iman. Artinya telah dia kumpulkan berbagai hal, berbagai amal yang istimewa dalam iman, dan berbagai hal yang merupakan amal-amal iman atau sifat-sifat iman. Yang pertama adalah bersikap adil terhadap diri sendiri. Yang dimaksud bersikap adil dengan diri sendiri, jika seorang itu adil terhadap diri sendiri, yak tadi, maka ini akan menyebabkan yang pertama dia menunaikan semua hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan hak Allah artinya melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Yang kedua, dia tunaikan kepada manusia semua hak-hak manusia. Dia berikan kepada tetangga hak tetangga, dia berikan kepada kawan hak kawan, dia berikan kepada istri hak istrinya, dia berikan kepada suaminya hak suaminya, dia berikan kepada anaknya hak-hak anaknya, dan seterusnya. Dia berikan kepada bos tempat dia kerja haknya, dia berikan kepada karyawan tempat dia bekerja hak karyawan, dan seterusnya. Wala yatlubu ma laisa lahu, dan orang yang adil terhadap diri sendiri adalah orang yang tidak menuntut sesuatu yang bukan haknya. Sesuatu yang bukan dan tidak menjadi haknya, dia tidak akan minta, karena ini memang bukan hak saya. Kemudian dan di antara bentuk insaf terhadap diri sendiri, dan hendaklah dia juga bersikap adil dalam bentuk tidak menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam kemaksiatan aslan sama sekali. Maka seorang itu bersikap adil terhadap dirinya sendiri dengan mencegah dirinya jangan sampai terjerumus dalam perkara yang jelek, perkara maksiat. Maka dia adil terhadap dirinya sendiri, tidak zalim terhadap dirinya sendiri. Karena orang yang melakukan maksiat, dia zalim terhadap dirinya sendiri. Dia menzalimi dirinya sendiri, dia menyusahkan dirinya sendiri. Maka seorang yang adil terhadap dirinya sendiri dan tidak zalim, maka dia tidak akan menjerumuskan dirinya dan tidak akan melakukan maksiat yang ini akan hanya menyebabkan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah batul salam lil alam, dalam mengucapkan salam untuk semua orang. Yang dimaksud alam di sini adalah jami'ina, semua orang. Dan seorang yang mengucapkan salam kepada semua orang, maka ini mengandung makna bahasanya orang tersebut tidaklah sombong terhadap orang lain, tidaklah merasa angkuh dan congkak dan merasa lebih daripada orang lain. Maka tidak ada antara dirinya dengan seorang pun kerenggangan hubungan, kerenggangan yang kerenggangan ini mencegah, yang menjadi sebab mencegah dirinya untuk mengucapkan salam pada orang lain. Maka dia adalah orang yang jernih hatinya dengan semua orang. Kalau seorang itu bisa mengucapkan salam kepada seluruh kaum muslimin, maka dia adalah seorang yang memiliki hati yang jernih, sehingga tidak ada hambatan psikologis apapun pada dirinya untuk mengucapkan salam pada orang lain. Dan al-infaq minal iqtar, adalah membelanjakan harta dalam kondisi ekonomi sulit. Iqtar maknanya adalah at-tadyiq alaihi fi rizqi, kesempitan rizqi. Sebagaimana dalam kalimat aqtarallahu rizqahu, artinya Allah sempitkan dan Allah sedikitkan rizqi untuknya. Wal infaq minal iqtar, dan membelanjakan harta, berinfak dan bersedekah dalam kondisi ekonomi pas-pasan, ini menunjukkan kamalal wusuk billah, siqah dan kepercayaan yang sangat sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan sempurnanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menunjukkan kesempurnaan as-sa'ah kelapangan terhadap kaum muslimin dan makna-makna yang lainnya. Maka orang yang dalam kondisi ekonomi pas-pasan kok dia gemar berinfak dan bersedekah, maka ini tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang memiliki sikah yang sempurna, kepercayaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tawakal yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat dari tawakal dan atau puncak dari tawakal sebagaimana kata Ibnu Qayyim di Madarijus Salikin, puncak dari tawakal adalah athiqatu billahi. Adalah thiqah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka as-siqatu itu hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. As-siqatu ya, kepercayaan dalam artian penyandaran hati itu hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka Sayyid Muhammad bin Ibrahim ketika ditanya tentang apa hukum as-siqatu binafsi, thiqah binafsi, maka beliau mengharamkannya. Karena as-siqatu binafsi artinya tawakal pada diri sendiri, mengandalkan diri sendiri. Dan atiqatu binafs itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya percaya diri. Karena ini adalah puncak tawakal. Ini adalah puncak tawakal. Atiqatu itu adalah puncak tawakal. Maka thiqah itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan kepada diri sendiri. Namun lain maknanya, ini makna athiqatu binafsi dalam bahasa Arab, namun lain halnya jika dengan percaya diri dalam bahasa Indonesia. Maknanya bukan hanya, tidak sebagaimana makna athiqatu binafsi dalam bahasa Arab. Ya. Maka kalau athiqatu binafsi, athiqah dalam bahasa Arab maknanya adalah ya, menyandarkan diri, menyandarkan hati kepada diri sendiri. Dan ini bertentangan dengan kewajiban tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka terlarang. Namun ini kata binafsi dalam bahasa Arab yang sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu percaya diri. Kita lihat dalam bahasa Indonesia percaya diri itu maknanya luas. Ada beberapa makna. Maka perlu mendapatkan rincian. Kemudian dari Abdullah bin Amr radhiallahu anhuma, ana rajulan sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul islami khair, amal Islam manakah yang paling baik? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tut'imu ta'am wa taqa'u salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Ya, engkau memberi makan kepada orang lain dan engkau mengucapkan salam pada orang yang kau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Ya, diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ayul islami khair maknanya ayu adabil islam. Amalan atau adab dalam Islam apakah yang paling baik? Wa ayu khisalin ahlihi khisalu ahli khairun khair, dan sifat apakah yang dimiliki oleh orang Islam yang terbaik? Wa inna maqal, dan di sini jawaban Nabi ada sedikit unik, ada satu hal yang menarik. Ketika Nabi ditanya amalan Islam apakah yang paling baik, Nabi menjawab tut'imu ta'am, menggunakan kata kerja, engkau memberi makan. Nabi SAW tidak menggunakan kata benda it'amu ta'am, memberi makan, wa ilqa'u salam, menyampaikan ucapan salam, namun menggunakan kata-kata engkau, yang engkau ini kembali kepada si penanya tentunya. Kenapa Nabi menggunakan pilihan engkau, wahai penanya, engkau berbuat begini-begini, dan Nabi tidak membuat statement yang bersifat umum. Maka jawabannya adalah supaya diketahui bahasanya manusia bertingkat-tingkat dalam masalah amalan Islam apakah yang terbaik. Manusia itu berbeda-beda. Untuk si A, amalan Islam yang paling baik adalah begini-begini. Untuk si B, amalan Islam yang terbaik untuk dia adalah begini-begini. Untuk si C, amal yang terbaik untuk dia adalah begini-begini. Maka berbeda-beda. Alahasabi audaihim, dan berbeda-beda ini adalah sesuai dengan kondisi mereka. Amalan Islam yang terbaik untuk orang miskin tentu lain dengan amal yang terbaik untuk orang kaya. Amal yang terbaik untuk orang yang tidak punya jabatan apa-apa lain dengan amal yang terbaik untuk orang yang punya pangkat dan kedudukan. Amal yang terbaik untuk orang yang punya ilmu tentu berbeda dengan amal yang terbaik untuk orang yang tidak punya ilmu. Maka ini melihat amalan yang terbaik, amalan Islam yang terbaik untuk masing-masing orang itu berbeda-beda sesuai dengan audah, sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Wah, demikian pula sesuai dengan tingkatan mereka fil ma'arif, dalam pengetahuan yang mereka miliki. Ada orang yang punya ilmu yang tinggi, ada orang yang punya ilmu pas-pasan, ada orang yang tidak punya ilmu. Maka tentu amalan Islam yang terbaik untuk dia berbeda-beda. Nah, dua amalan yang Nabi sebutkan di sini, inilah amalan yang sesuai untuk kondisi si penanya. Maka dua amal ini adalah terbaik lahu untuk dia, binisbati ilaihi untuk dirinya, dan belum tentu adalah amal yang terbaik untuk orang lain. Ini penjelasan yang pertama. Penjelasan yang kedua, kenapa di sini menggunakan engkau memberi makan? Penjelasan yang kedua adalah Nabi SAW menjawab pertanyaannya dan mengaitkan kata kerja kepada orang tersebut supaya lebih mendorong dia untuk beramal. Karena kalimat berita di sini maknanya adalah kalimat perintah. Tut'aimu ta'ama, ini kalimat berita. Engkau memberi makan orang lain. Ini kalimat berita. Dan maknanya adalah kalimat perintah. At'aimu ta'am, berilah makan. Wa akri'is salam, ucapkanlah salam. Kemudian yang kedua termasuk amalan Islam yang terbaik adalah mengucapkan salam kepada semua orang, yaitu tusallim ala kulli man laqita, anda mengucapkan salam kepada semua orang yang anda jumpai, baik engkau mengenal dirinya ataupun kau tidak mengenalnya. Dan janganlah engkau khususkan ucapan salam itu hanya pada orang-orang yang engkau kenal saja, sebagaimana dilakukan oleh banyak orang. Di sini takarus salam ala man, man di sini man mausul yufidul umum. Maka di sini ada catatan, inna hadal umum, sesungguhnya makna yang umum di sini maksudnya adalah khusus untuk kaum muslimin. Tentu tidaklah boleh memulai mengucapkan salam pada orang kafir. Maka man man arafta wa malam ta'rif di sini adalah al-am urida bil khusus. Ada redaksi yang umum namun maknanya khusus, yaitu untuk kaum muslimin yang engkau jumpai, bukan semua orang yang engkau jumpai. Sebagaimana juga perkataan Amar bin Yasir Bazul Salam lil alam. Lil alam di sini tentu bukan untuk semua orang dalam pengertian muslim dan kafir, karena tidak boleh memulai mengucapkan salam kepada orang kafir. Kemudian kaifa yaruddu salama 'alal kafir idza salama? Bagaimanakah cara mengucapkan salam kepada, menjawab ucapan salam orang kafir idza salama, jika orang kafir mengucapkan salam kepada kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza salama 'alaikum ahlul kitab, jika ahlul kitab Yahudi dan Nasrani mengucapkan salam kepada kalian, fakulu wa 'alaikum, maka ucapkanlah, maka jawablah wa'alaikum. Diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jika demikian jawaban untuk ucapan salam ahli kitab, maka ucapan salam untuk orang musyrik non ahli kitab sama. Karena orang musyrik non ahli kitab itu lebih parah, lebih jelek statusnya, keadaannya dalam Islam dibandingkan orang kafir ahli kitab. Nah, orang kafir ahli kitab itu punya hukum-hukum yang istimewa, ya, sembelihannya halal, ya, dan beberapa yang lainnya. Ya, ini tidak ada pada musyrik non ahli kitab. Maka jika demikian yang Nabi katakan jawaban salam untuk ahli kitab, maka musyrik non ahli kitab, ya, mimba bil aula. Namun terdapat riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas mengatakan raddu salama ala man kana yahudiyan aw nasraniyan aw majusiyan. Jawablah ucapan salam siapapun yang mengucapkan salam, baik Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza huyitum bi tahiyatin, jika kalian mendapatkan satu penghormatan yaitu ucapan salam, fahyu bi ahsana minha, maka jawablah dengan yang lebih baik, au rudduha, atau semisal dengannya. Demikian di surat An-Nisa ayat 86. Perkataan Ibnu Abbas ini diriatkan oleh Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Artinya, arti dari perkataan Ibnu Abbas, jika ada orang kafir baik Yahudi, Nasrani ataupun Majusi mengucapkan salam kepada kalian dengan ucapan yang jelas dan jelas, jelas ucapannya adalah assalamualaikum, falyakun raddukum, maka hendaklah jawaban kalian adalah ucapan salam yang semisal atau lebih baik daripadanya. Inilah makna yang bisa kita pahami dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Li'anul asal fil ayat, karena inilah makna asal dari ayat yang beliau gunakan untuk dalil. Nah, adapun jika orang kafir itu mengucapkan salam namun dengan kalimat yang tidak jelas, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk mengucapkan wa alaikum. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza salamu alaikum al-yahud fa inna ma yaqulu ahadum assalamu alaikum. Jika Yahudi mengucapkan salam pada kalian, fa inna ma yaqulu, maka orang Yahudi itu sebenarnya hanya adalah mengucapkan assalamu alaikum, dan assam artinya adalah al-maut. Assam artinya kematian, mudar kamu. Itu ucapan salamnya orang Yahudi Madinah ketika itu. Ketika mereka ketemu orang Yahudi di kota Madinah, ketika ketemu orang Islam, maka mereka ketemu dan mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau orang enggak cermat, dikira assalamualaikum, padahal assalamualaikum. Dan assalamualaikum artinya mudar kamu. Fakulu, maka jawablah ucapan salam wa'alaika, kamu juga yang mudar. Doamu untukku enggak makbul, doaku untukmu makbul. Nah, gitu loh. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ayat di surat An-Nisa 86, Allah katakan jika kalian diberi penghormatan, tidak disebutkan siapakah pelakunya. Tidak disebutkan siapakah pelakunya. Maka ini memberikan makna umum. Siapapun yang mengucapkan salam, siapapun yang mengucapkan salam, maka balaslah dengan yang lebih baik atau semisal dengannya. Maka jika orang Nasrani atau orang kafir yang lain mengucapkan salam dengan kepada kita dengan ucapan salam yang tegas, jelas, assalamualaikum, apakah jawabannya? Ulama berselisih pendapat. Jumhur ulama mengatakan meskipun ucapan salam orang kafir tersebut jelas assalamualaikum, jawabannya tetap wa'alaikum atau wa'alaika. Dan sebagian ulama berpendapat kalau ucapan salamnya itu jelas assalamualaikum, maka dijawab juga dengan jelas, dijawab yang semisal atau lebih baik wa'alaikumussalam. Ini sebagaimana kita lihat tadi adalah pendapat Ibnu Abbas. Ini pendapat Ibnu Al-Qayyim. Dan di antara ulama muasirin yang memilih pendapat ini adalah Syaikh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Demikian juga Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahumullahu taala. Kita lihat perkataan Syaikh Sa'id telah mengatakan yang benar adalah mengambil zahir perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ahlul kitab mengucapkan salam kepada kalian maka jawablah wa'alaikum. Baik ucapan salam orang kafir tersebut jelas ataupun tidak jelas. Ini pendapat yang diambil oleh Syaikh Sa'id Al-Qahtani. Kalau Syaikh Sa'id Al-Qahtani penulis Sunan Muslim mengambil pendapat jumhur ulama yang mengatakan ucapan salam orang kafir kepada seorang muslim baik jelas ataupun tidak jelas jawabannya sama wa'alaikum. Dan ini adalah pendapat guru beliau Syaikh Abdul Aziz bin Baz. Sedangkan sebagian ulama merinci, jika salamnya tidak jelas maka wa'alaika wa'alaikum, namun jika salamnya jelas maka kita jawab dengan jawaban yang semisal. Dari dua pendapat ulama tentang masalah ini kita nilai lebih kuat dari sisi dalil adalah pendapat yang memberikan rincian tentang masalah ini. Wajaa'an Aisyata, terdapat riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha anna qalat, Aisyah mengatakan takhala rahtun minal yahud ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada sejumlah orang Yahudi masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertamu ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini dalil bolehnya menerima tamu dari orang kafir. Faqalu, maka mereka masuk menemui Nabi, masuk ke rumah Nabi dan mengucapkan salam assalamu alayka. Fa fahimtuha. Aisyah itu cerdas, ya. Maka aku faham apa yang dia ucapkan. Pas itu assalamu alayka, mampus kamu, modal kamu wahai Muhammad, ya. Faqultu, maka aku katakan alaikumussalam wal la'natu. Untuk kalian orang-orang Yahudi, kematian, mampus kalian, modal kalian, walaknat, dan untuk kalian laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mahlan ya Aisyatu, sabar-sabar wahai Aisyah. Sabar. Fa innallaha yuhibbu rifqa fil amri kulli. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai lemah lembut dalam segala perkara. Maka aku bertanya, maka aku berkata, wahai Rasulullah, awalam tasma' maqalu, tidakkah engkau mendengar ucapan yang mereka katakan? Maka doakan mudar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad qultu, telah aku jawab, wa alaikum. Dan untukmu juga, mampus dan mudar kamu. Dan doa orang Yahudi untuk Nabi enggak makbul. Doa Nabi untuk Yahudi makbul. Lihatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka dalam hadis ini terdapat banyak pelajaran yang penting. Hadis ini menunjukkan haram mendzalimi orang kafir. Meskipun orang kafir, haram mendzaliminya. Dia mendoakan kepada kita satu kejelekan, kok kita balas dengan dua, ini gak imbang. Dia doakan cuma mudar, ini mudar plus laknat. Maka ini gak imbang, maka Nabi larang. Maka ini az-zulmu, ini kezaliman. Mendzalimi orang kafir gak boleh. Terlarang mendzalimi orang kafir. Jika mendzalimi orang kafir saja gak boleh, apalagi mendzalimi muslim, maka tentu lebih tidak boleh. Maka ini menunjukkan indahnya ajaran Islam. Islam melarang umatnya untuk mendzalimi orang kafir, meskipun dalam ucapan, dalam doa. Jika itu adalah ucapan dan doa yang nilainya bah kezaliman untuk orang kafir, terlarang. Kemudian dalam hadis ini terdapat pelajaran tentang masalah cinta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang sangat mencintai Aisyah. Meskipun demikian, bukan berarti semua perbuatan dia dibenarkan, dibiarkan. Enggak seperti itu cinta. Orang yang cinta, kalau orang yang dicintai melakukan kesalahan, ditegur. Jangan dibiarkan. Saya cinta sama dia, udah biarlah dia mau berbuat apa saja. Tidak demikian. Ya, telah ma'ruf, telah diketahui kita bersama bahwa Nabi sangat besar cintanya kepada Aisyah. Akan tapi ketika Aisyah melakukan kesalahan, maka bukti cinta adalah menegur kesalahan. Maka Nabi katakan, sabar wahai Aisyah. Maka kecintaan Nabi kepada Aisyah tidak menghalangi Nabi untuk menegur dan menyerahkan Aisyah radhiallahu anha. Oleh karena itu, maka anggapan sebagian orang bahasanya ketika sebagian kaum muslimin mengkritik sebagian kaum muslimin yang lain yang melakukan kekeliruan, itu dianggap benci, dianggap permusuhan dan seterusnya, adalah satu hal yang tidak benar. Ketika kita membahas ada sebagian kaum muslimin yang melakukan hal yang keliru, ada hal yang salah, kemudian kita ingatkan, dan orang yang mengingatkan memang berniat mengingatkan tersebut karena memang cinta dan cinta, bukan karena permusuhan, karena mengharapkan kebaikan muslim yang lain agar dia baik. Buktinya dia sampaikan ucapan teguran ini dengan kalimat-kalimat yang tidak kasar, kalimat-kalimat yang lembut namun negur. Maka ini adalah bukanlah permusuhan, bukanlah menebar kebencian, akan tapi ini adalah ungkapan kasih sayang. Oleh karena itu, maka prinsip sebagian orang kalau sayang ya semuanya dibiarkan, sebagaimana prinsip sebagian orang tua kepada anaknya, karena sayang dengan anak, mau anak mau berbuat apa saja maka dibiarkan, tidak ada teguran, tidak ada kata-kata jangan, karena mengambil psikologi anak dari barat, ya. Pokoknya anak itu orang tua tidak boleh pernah mengucapkan kata-kata jangan sama anaknya. Maka ini satu hal yang batil, satu hal yang tidak benar. Bukti sayang adalah terkadang mengatakan jangan ketika hal tersebut memang adalah satu hal yang tidak benar. Melarang itu adalah bukti sayang, bukti cinta. Yang namanya cinta tidak berarti hanya membenarkan. Kemudian hadis ini menunjukkan pentingnya sikap lemah lembut, ya. Dan termasuk sikap lemah lembut adalah lemah lembut dalam berbicara. Dan lemah lembut dalam berbicara itu bukan berarti kemudian meneng gini, ya. Nah, termasuk termasuk lemah lembut dalam berbicara adalah apa yang Nabi tuntunkan, menjawab ucapan kedzaliman dengan kedzaliman yang semisal, dengan jawaban yang semisal, itu termasuk lemah lembut. Dan tidak termasuk lemah lembut adalah membalas namun dengan yang lebih kasar. Nah, ini tidak lemah lembut. Adapun membalas yang serupa, maka itu lemah lembut. Adapun perbuatan yang membalas dengan yang lebih kasar sebagaimana dilakukan oleh Aisyah, maka ini bukanlah lemah lembut. Maka kita diperintahkan untuk lemah lembut meskipun pada orang kafir sekalipun. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk memulai ucapkan salam kepada orang kafir. Nabi mengatakan, la tabda'ul yahuda wala nasara bisalam, janganlah kalian memulai mengucapkan salam pada Yahudi dan Nasrani. Jika ini untuk Yahudi dan Nasrani, maka untuk musyrik min babil aula. Jika kalian bertemu dengan salah satu mereka di jalan, maka pepetlah mereka ke bagian jalan yang paling sempit. Dalam hadis Jabir, jika kalian bertemu mereka, walau misami ahada minal musyrikin, cuma mereka saja dan Nabi tidak menyebut satupun dari orang-orang musyrik, fatahuhum, artinya alji'uhum, paksalah mereka agar mengambil jalan yang paling sempit. Maksudnya itu bukan ketika ketemu orang kafir kemudian terus minggirkan orang kafir. Maksud dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah jika Anda berjalan di jalan umum, Nabi perintahkan orang Islam jika berjalan di jalan yang umum jangan mau ngalah, minggir dalam rangka supaya orang kafir yang mendapatkan jalan yang lapang. Namun kalian jalan, ya jalan tetap di situ saja, nggak usah minggir supaya orang kafir dapat tempat yang lebih lapang di jalan. Namun tetaplah di situ, biar dia yang minggir, biar orang kafir tersebut yang minggir, bukannya dia malah kita yang minggir kemudian orang kafir yang mendapatkan jalan yang lapang. Itu maksudnya, bukan ketemu orang kafir kemudian di tengah jalan terus dan dipepet, enggak, bukan demikian. Meskipun makna yang benar untuk hadis ini, untuk mengamalkannya pun satu hal yang tidak mudah di zaman ini, atau bahkan satu hal yang sulit dan tidak bisa diamalkan di zaman ini, sebagaimana dikatakan oleh Sa'adullah Ali Basam di Tawdih Al-Ahkam di Kitabul Jami' Bulul Maram. Beliau katakan tidak ada satupun orang yang bisa melaksanakan hadis ini di zaman ini, karena lemahnya kaum muslimin dan rendahnya kaum muslimin dan hinanya kaum muslimin. Nah, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saat mengirim SMS, manakah yang lebih baik, memulai dengan ucapan salam atau dengan kata bismillah? Dan apakah orang yang mendapatkan SMS yang terdapat salam di dalamnya harus menjawab salam tersebut berupa tulisan juga atau cukup menjawabnya di lisan? Ya, karena maksud daripada SMS sebagaimana namanya adalah pesan singkat, ya, maka Wallahu ta'ala a'lam, yang lebih baik atau yang jika mau mengambil salah satu dari dua hal ini, salam basmalah atau kasalam, maka bisa kita ambil ucapan salam saja. Karena pada asalnya adab dalam berkirim surat adalah menggabungkan antara basmalah dengan salam, sebagaimana surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Hirqal. Beliau mengucapkan salam Bismillahirrahmanirrahim, assalamu ala manittaba al-huda. Maka beliau menggabungkan antara basmalah dan salam. Akan tapi karena maksud dari yang namanya SMS dan memang muatannya itu memang tidak banyak, maka kita perlu ngambil salah satu, dan wallah alam yang lebih baik dalam masalah ini adalah kita lebih tekankan pada ucapan salamnya. Kemudian tentang jawabannya, maka jawaban harus dijawab. Salam hukumnya wajib, namun yang wajib adalah dengan lisan. Adapun dengan tulisan, maka tulisan yang disampaikan kepada pengirim SMS, maka ini hukumnya mustahab. Maka ini satu hal yang dianjurkan dan bukan kewajiban, karena satu hal yang baik diantara adab dalam menjawab salam adalah memperdengarkan jawaban salam kepada orang yang mengucapkan salam. Seandainya orang itu tidak memperdengarkannya namun dia telah menjawabnya, maka dia telah melakukan kewajiban. Dan catatan berkaitan dengan masalah ini, adapun orang yang menjawab cuma dengan tulisan namun tidak menjawab dengan lisan, dan dia tidak membaca tulisan tersebut karena cuma dia copy saja dari maka dia tidak menjawab salam. Maka dia tidak menjawab salam. Kalau cuma asal ngopi, tidak ada ucapan dan ini, maka tidak menjawab salam. Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, bahasa dalam sholat dan doa-doa kita. Apa keutamanya sehingga Allah memilih bahasa Arab dan yang lainnya? Yang jelas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Hakim. Allah Maha Bijaksana, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih satu pilihan kecuali pilihan tersebut adalah yang terbaik. Dan ini adalah sebuah kenyataan, sebuah realita. Jika kita lihat dan orang yang belajar bahasa Arab, maka akan tahu betapa kelebihan dan keunggulan bahasa Arab yang tidak ada pada bahasa-bahasa yang lain. Mengandung makna-makna yang dalam yang tidak ada pada bahasa-bahasa yang lain. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.